berbuat di waktu yang tepat. Tak selalu kita punya kesempatan baik untuk berbuat baik pada orang yang membutuhkan kebaikan. Itu adalah sebuah momentum yang sangat luar biasa. Kita mengabaikan momentum yang ada. Kita seringkali lengah dan kehilangan kesempatan, sehingga kita tidak berbuat di waktu yang tepat. Tolonglah mereka yang kesulitan di kehidupan, maka mereka akan menikmati, dan kenikmatan mereka menjadi kenikmatan kita. Satu kali saya ditawari payung oleh anak-anak karena gerimis untuk menuju ke mobil. Sebetulnya gerimis tak seberapa, cukup untuk berlari tak jadi masalah. Tapi melihat tawaran kuat sang anak ingin menolong dia, maka saya menerimanya dan dipayungi menuju mobil. Saya tiba di mobil, harga 1.000 rupiah. Itu harga payung yang disewakannya. Tapi 5.000 rupiah, itu uang yang saya berikan padanya. Dengan pesan, tak perlu dikembalikan. Si anak berterima kasih, berlari kecil ia menyongsong teman-temannya. Dari kejauhan saya melihat bagaimana dia membentangkan uang 5.000, seakan-akan saya mereka-reka. Bagaimana ia berkisah, aku dapat uang 5.000, aku dapat uang 5.000, tanpa ia melompat-lompat dari kejauhan. Hatinya sangat berbunga-bunga rupanya. Melihat sikap seperti itu, terbersit kebahagiaan di dalam hati, tersungging sebuah senyuman, karena saya sudah membuat dia bahagia tanpa saya sadari. Ya, tetapi yang lebih luar biasa lagi bukan dia, saya pun menjadi berbahagia karena apa yang saya lakukan tanpa juga saya sadari. Hidup sangat indah. Siapa yang berbuat kebaikan, ia akan mendapatkan upah, dan itulah sebetulnya yang saya dapatkan. Apa yang saya lakukan bukanlah sebuah keunggulan, tapi hanyalah sebuah kerinduan ingin berbuat kebaikan. Kebahagiaan si anak menjadi kebahagiaan saya. Tak mungkin saya membeli sebuah kebahagiaan seharga 5.000 rupiah. Kebahagiaan terlalu mahal dan tidak bisa dibeli. Kebahagiaan adalah buah berbuat di waktu yang tepat. Bisa saja Anda salah memberi, dan bisa saja hanya menangis karena pemberian, kalau pemberian itu kemudian dipakai untuk hal yang salah. Karena itu, berbuat di waktu yang tepat perlu membaca dengan tepat, bertindak tepat, sehingga betul-betul membuahkan kebahagiaan tepat pada waktunya. Dan Anda akan berkata, ternyata bahagia hanyalah berbuat tepat di waktu yang tepat. Bersama saya, Bikman Sirait.